Buka. A. Tutup. Ma. Jago dogan. Malu dogan. Boy rumah rede. Boy. Alai. Belum rede hula gua sama cita-cita. Aka dungadung betong bah. Ulang lagu adung adung mall mama orang ikut sengon hidung nomor pop Indonesia. Hai saya gue ngok haci ton ningo duon bapak nggak tinggal lo kita. Oh. Nggak masih ulang tuh bapak kon nih. Hai bekas tetara ya tuh bapak kan. Olo olo. Cek ah ma pop Indonesia dok kemana jauh mana kok. Anggua tuh ke lagu-lagu pop do dia. Bama jo ah. Bama lagu adung asal translate. Bolu hubai lagu adung bolu terjemah honomu tuh bahasa Indonesia. Oi, benomu. Luar biasa di dong boba. Coba jono dukit deh. Boy ngomong gitar ya? Boy. Gue jo gitar, gue jo gitar. Asa tadi sedih ini. Ini ngomong merlegu bo ini anak kursi ya ini. Memang ini udah lari aku tuh aliran-aliran tuh. Jadi gue lho gue aduh boy langsung bahasa Indonesia orang gue. Boy apa? Iya aja. Gitar, gitar, gitar, Tio pemual dang tari lumah. Dang tari lumah. Sakutia. San a ngadu bae. San a ti. Amula basa bapak na. Alai terjemah ho. Iku ku terjemah ku basa Indonesia. Iyo to. Bae. Ah. Tio Si bonur halak kuling ini. Oh, berburu kuling. Berburu kuling. Mari ni majidah yuk.